نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan kita masih membahas bab Al-Masajid, hadis yang kelima daripada bab al-masajid. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjidi falyakul la radda Allahu alayka fa innal masajida lam tubna li hadha. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'a rajulan, siapa yang mendengar seseorang, yanshudu dhalatan, yanshudu yani mengeraskan suaranya mencari, dhallatan hewan yang hilang, fil masjidi di masjid, falyakul maka hendaknya dia mengatakan, la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, fa innal masajida lam tubna hadha, sesungguhnya masjid-masjid tidak dibangun untuk semacam ini. Riwayat Muslim. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seseorang yang mendengar orang lain yang syudu dhallatan, yang syudu disebutkan oleh sebagian ulama, yakni as-su'al 'ani syai'il mafqud, menanyakan sesuatu yang hilang. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Masajid atau kitab As-Samarul Mustatab, bahwa yang maksud adalah dengan mengeraskan suaranya mencari sesuatu yang hilang. Dhallatan, dhallah artinya hewan yang hilang, semacam unta atau lembu atau kambing atau yang lain dari hewan disebut dhallah. Adapun sesuatu yang hilang dari selain hewan disebut luqatah. Nah, seorang yang mendengar ada seseorang atau orang lain yang mencari-cari, bertanya-tanya dengan mengeraskan suaranya tentang hewan yang hilang darinya, maka hendaknya dia mengatakan, La raddahallahu alaik. Semoga Allah tidak mengembalikan hewan itu kepadamu. Karena masjid-masjid tidak dibangun untuk semacam ini. Hadis ini menunjukkan bahwa mencari barang yang hilang, mencari sesuatu yang hilang, terutama hewan yang hilang di masjid, maka diharamkan. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini hukumnya makruh, tapi yang rajih adalah pendapat ulama yang lain yang mengatakan ini hukumnya haram. Karena al-asl fi nahi at-tahrim, pada asalnya larangan itu memberikan faedah haramnya yang dilarang. Dan Nabi SAW dalam hadis ini menerangkan sesuatu hukum yang terlarang dalam agama ini, sebagaimana juga riwayat-riwayat yang lain. Dan disebutkan bahwa Nabi SAW memerintahkan kita untuk mendoakan dengan doa agar tidak mengembalikan apa yang dia cari atau yang hilang darinya. Ini menunjukkan perbuatan tersebut perbuatan yang haram. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sebagian ulama kemudian mengatakan bahwa segala sesuatu, semua sesuatu yang hilang, bukan hanya hewan, tapi selain hewan pun dihukumi dengan hukum yang sama, semacam kehilangan uang atau kehilangan yang lain, maka dihukumi dengan hukum yang sama. Walaupun hadis ini terkait dengan dhalah, yakni hewan yang hilang. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya, di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa masjid dibangun atau dibina bukan untuk hal semacam itu. Sehingga perbuatan semacam itu sangat bertolak belakang, perbuatan yang sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan daripada dibangunnya atau dibinanya suatu masjid. Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian ayat menerangkan tujuan dan maksud dibinanya masjid atau dibangunnya masjid. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa rumah-rumah Allah, yaitu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, adalah suatu tempat yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bertasbih di dalam masjid tersebut, bertahlil, bertakbir, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan zikrullah. Adapun selain daripada itu, termasuk dalam hal ini adalah mencari barang yang hilang, maka ini bukan maksud daripada dibangunnya atau dibinanya suatu masjid. Nah, sehingga di sini Nabi SAW menyebutkan illah, suatu sebab yang karenanya dilarang perbuatan tersebut. Dan ini disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah memberikan faedah pula bahwa pendidikan Rasulullah SAW sangatlah bagus, di mana Rasulullah SAW melarang suatu perbuatan dengan disebutkan apa sebabnya, apa illahnya. Dan ini sangat bermanfaat dalam menetapkan hukum fikih, yaitu disebutkannya illah, sehingga dari illah tersebut akan tersimpulkan dan akan diambil suatu faedah hukum yang banyak, sehingga segala sesuatu yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dibangunnya masjid, dibinanya masjid, maka tidak diperbolehkan. Apakah itu yang ada dalam hadis ini, yaitu mencari barang yang hilang atau hal-hal yang lain. Karena dalam kaidah fikih, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Suatu hukum akan sesuai dengan illahnya atau sebabnya, wujudan wa adaman, baik dalam hal adanya hukum tersebut atau tidak adanya hukum tersebut. Ya, oleh karenanya apabila kita melihat hadis-hadis yang sebelumnya, semacam insyadu syair, menyebutkan syair yang tidak ada padanya zikrullah, tidak ada padanya manfaat daripada syair-syair tersebut, bahkan syair itu adalah kalam yang batil, maka juga dilarang dalam untuk dilakukan dalam masjid, karena masjid juga bukan untuk yang semacam itu. Wallahu a'lam. Kemudian wa'anhu, dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijaratak." Rawahu An-Nasa'i wa At-Tirmidzi wa hasanah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aytum, apabila kalian telah melihat, man yabi', seseorang yang yabi'u, menjual, au yabta'u, atau membeli, fil masjid, dalam masjid, faqulu lahu, maka katakan kepadanya, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menguntungkan jual belimu atau perniagaanmu. La arbahallahu tijaratak." Rawahu An-Nasa'i wa At-Tirmidzi wa hasanah. Riwayat An-Nasa'i dan Tirmidzi, dan dihasankan oleh At-Tirmidzi rahimahullah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Irwa'ul Walil. Dalam hadis ini juga terkait dengan hukum-hukum di dalam masjid, yaitu terlarangnya jual beli atau perniagaan, perdagangan di dalam masjid. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapa yang melihat seseorang melakukan perniagaan, apakah ia menjual atau ia membeli, maka katakan kepadanya, la arbahallahu tijaratak. La arbahallahu tijaratak. Nah, ini doa keburukan, ya, kemalangan bagi mereka yang melakukan hal tersebut, perbuatan tersebut, yang artinya perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang dalam syariat. Sehingga Rasulullah SAW mendoakan atau memerintahkan untuk mendoakan dengan doa semacam itu. Ikhwani fi din rahimakumullah, la arbahallahu tijaratak, yang artinya semoga Allah tidak menguntungkan, ya, untung atau laba. Semoga Allah tidak memberi laba engkau dari perniagaanmu. Semoga Allah tidak memberi untung atau laba terhadap perniagaan atau jual beli dan perdagangan yang engkau lakukan. Dan disebutkan oleh sebagian ulama, kalau begitu menjadi hal yang wajib untuk kita semua mengatakan, mengucapkan doa tersebut. Baik yang ada dalam hadis ini, yaitu doa la arbah Allahu tijaratak, atau hadis yang sebelumnya la raddah Allahu alaik. Ya, karena Rasulullah SAW memerintahkan kita pada hadis yang pertama, falyakul la raddah Allahu alaik. Hadis yang kedua, faqulu la arbah Allahu tijaratak. Keduanya adalah perintah dari Nabi SAW, maka bagi kita semua yang melihat orang yang melakukan perdagangan atau perniagaan dan mereka yang mencari barang yang hilang, wajib bagi kita mendoakan dengan doa-doa tersebut. Demikian yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Masajid, menukilkan dari para ulama sebelumnya rahimahumullahu jami'an. Kemudian hadis berikutnya, wa an Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamu al-hudud fil masajid wa la istaqadu fiha. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud bi sanadin dhaif. Dari Hakim bin Hizam, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqamu al-hudud fil masajid wa la yustaqadu minha. La yuqam, tidak ditegakkan hudud, had, hukum had, fil masajid, di masjid-masjid, wa la yustaqadu minha, dan tidak yustaqadu, minta ditegakkan qisas fiha, di dalam masjid. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Hadis ini dengan sanad yang dhaif, namun Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakannya hasan, ya, dalam kitab Al-Irwa, dalam kitab Irwa Al-Ghalib. Yani beliau berpandangan bahwa hadis ini hasan, sehingga hadis ini layak menjadi pegangan hukum atau menjadi dasar hukum dalam hal ini. Oleh karenanya diambil suatu kesimpulan atau suatu faedah hukum dari hadis ini, bahwa termasuk hukum-hukum yang terkait dengan masjid adalah tak boleh ditegakkan hukum had di dalam masjid. Ya, tak boleh ditegakkan hukum had di dalam masjid. Dilakukan hukum had dalam masjid. Misalnya, yakni mencambuk seorang yang melakukan zina, atau memotong tangan seorang yang melakukan pencurian. Tak boleh dilakukan semuanya itu dalam masjid. Wala istaqadu fiha. Istaqadu artinya meminta qawat. Al-qawat artinya qisas. Ya. Yeah. Al-qawat artinya qisas, sehingga tidak boleh pula diminta untuk dilakukan qisas di dalam masjid. Ya. Yeah. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah menyebutkan, yadullul hadis ala isbatul hudud wa thubutil qawat, wa fi hadzal hadis tahrimul qawat fil masajid linnahyi anhu wa li anna dhalika yunafi hurmatal masjid wa ta'zimaha. Hadis menunjukkan adanya hukum had dan adanya hukum qisas, dan dalam hadis ini ada tahrim al-qawat, pengharaman al-qawat, yaitu qisas fil masajid di dalam masjid. Linnahi anhu berdasarkan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walianna dzalik dan karena hal itu yunafi hurmatal masajid, menafikan atau bertentangan dan bertolak belakang dengan kehormatan masjid atau kemuliaan masjid. Nah, demikian disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Selanjutnya, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat usiba Sa'd yawm al-Khandaq fadaraba 'alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'udahu min qarib, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata usiba Sa'd, Sa'd radhiyallahu anhu usib, terluka, ya, terkena wallahu alam tombak atau panah, wallahu alam saya tak ingat benar, tombak atau panah, yang jelas bahwa beliau terluka dalam suatu peperangan yaitu perang Khandaq. Fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatkan atau menegakkan khaymah di masjid. Khaymah yakni kita panggil di sini kemah, ya. Yakni semacam ya kain yang besar, ya. Kemudian ditutup. Nah, kemudian dia di dalam kain tersebut, ya, semacam bilik kecil dengan kain. Nah, khaymah, ya, kita panggil di sini kemah. Fil masjid, di dalam masjid. Liya'udahu min qarib, untuk beliau alaihi salatu wassalam menjenguknya, menjenguk Sa'd bin Mu'adz bin Qarib dari dekat. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah. Naam, ini hadis diriwayatkan dari Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha, terkait dengan Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau adalah pimpinan kabilah Al-Aus yang terluka pada perang Khandaq. Dan ini menyebabkan kematian beliau, pada akhirnya beliau wafat disebabkan luka tersebut, syahid dengan luka tersebut dalam perangan beliau. Dirawat di dalam masjid dan dibuatkan ya khaimah atau kemah, ya, semacam bilik dari kain. Kemudian Nabi SAW menjenguk beliau di tempat tersebut. Radhiyallahu anhu. Nah, dari hadis ini diambil suatu pelajaran, suatu hukum bahwa dibolehkan ya seseorang membuat semacam itu di dalam masjid. Dan bahkan juga dalam hadis-hadis yang lain, ketika i'tikaf, Rasulullah SAW meminta untuk dibuatkan khaymah, dibuatkan kemah di dalam masjid dengan kain. Ya, semacam bilik kecil dalam masjid dengan kain. Beliau melakukannya, bahkan juga istri-istri beliau, istri Nabi SAW juga pernah melakukan hal tersebut di masjid. Ini menunjukkan bahwa semacam itu adalah sesuatu yang mubah di dalam masjid. Kemudian Riwayat tersebut juga menunjukkan faedah yang lain. Disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah, wa fil hadith dalalah ala jawaz an-nawm fil masjid wa baqa'ul marid fihi wa in kana jarihan. Dalam hadith itu juga menunjukkan pelajaran yang lain, faedah hukum yang lain, yaitu bolehnya seseorang tidur di masjid dan bolehnya seseorang yang sakit dirawat, diobati di dalam masjid walaupun dia terluka, ya. Ya, luka yakni mengeluarkan darah jarih, yakni luka yang luka senjata tajam, ya. Luka senjata tajam, jarih atau yang sejenisnya. Nah. Hadis berikutnya, wa anha radhiyallahu anha qalat, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, aku melihat Rasulullah صلى الله عليه وسلم يسترني, menutupi aku. وأنا أنظر, dan aku saat itu sedang melihat Jilal Habasyah, kepada orang-orang Habasyah Ethiopia, yal'abuna fil masjid, yang bermain-main di masjid. Al-hadith muttafaqun alaih. Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mu'minin, ibunda kaum mu'minin, radhiyallahu anha, melihat orang-orang Habasyah bermain-main di masjid. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu mengingkari orang-orang Habasyah tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, da'hum, biarkan mereka wahai Umar, lita'alam al-yahud anna fi dinina fushah wa anni bu'ithu bi hanifiyatin samhah. Ya, supaya orang-orang Yahudi mengetahui bahwa dalam agama kita ada kelapangan dan bahwa aku diutus dengan membawa agama hanifiyah samhah yang memberi kemudahan. Ikhwani fi din rahimakumullah. Khamisuddin rahimakumullah, di dalam hadis ini terdapat suatu faedah hukum bahwa melakukan permainan di masjid yang dimaksud di sini adalah ar-rimah wa nibal, yakni permainan dengan tombak atau dengan panah dan sejenisnya, sesuatu yang diperbolehkan dalam masjid. Ya. Yeah. Mengapa demikian? Karena permainan tersebut bukan sesuatu yang sia-sia, bukan sesuatu yang tak ada faedahnya, bukan sesuatu yang lahwi. Namun permainan tersebut adalah permainan yang bermanfaat dalam rangka jihad fi sabilillah, permainan yang menumbuhkan yakni kekuatan dan keberanian serta keahlian yang insya Allah itu bermanfaat dalam bab jihad fi sabilillah. Sehingga di sini diperbolehkan, ya, tidak bertentangan dengan keumuman keterangan bahwa masjid dibina untuk apa, zikrullah dan yang semakna dengannya, zikrullah dengan menyebut nama Allah ataupun zikrullah dengan hal yang lain, ta'lim, qiraatul Quran dan lain-lain. Dan termasuk di sini adalah diperbolehkan bermain, ya, berlatih, ya, tombak, panah dan persenjataan perang karena manfaat tersebut. Ya. Disebutkan pula oleh sebagian ulama bahwa hal itu terjadi pada waktu Id, pada waktu hari raya. Namun wallahu alam, sebagian ulama membolehkan hukum ini walaupun tak terkait dengan hari Id, hari raya Id. Ya. Baik. Baik. Ya, ini sementara itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bila ada soalan. Nah, Ustaz. Satu soalan. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Dari hadis Abu Hurairah, hadis yang menjual beli mengatakan haram untuk menjual beli di masjid, tetapi itu masjid di seluruh masjid atau sahaja di itifak? Kerana di Singapura kebanyakan masjid ada kedai di dalam. Yakni sekarang kita perlu mengetahui batasan masjid, ya. Mungkin suatu yakni apa bangunan ya atau binaan macam itu ada beberapa tingkat, ya. Tingkat tertentu untuk masjid, yang lain untuk kedai. Nah, ini kita perlu mengetahui apa batasan masjid. Sebagian ulama menyebutkan bahwa masjid adalah lima tuhu al-abwab wal-jibran. Masjid adalah yang dikelilingi oleh tembok dan pintu-pintu masjid. Nah, semua yang dikelilingi oleh tembok dan pintu masjid tersebut, maka dia adalah masjid. Sehingga di tempat tersebut tak boleh dilakukan jual beli. Ya, tak boleh dilakukan jual beli dan diharamkan dilakukan padanya jual beli. Baik, sehingga yakni kita perlu mengetahui tadi batasan di mana area masjid tersebut. Wallahu a'lam. Itu saja, Ustaz. Baik. Sudah, tak ada soalan? Nah, tiada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.